50 languages. 37. Perjalanan. Dia pergi dengan motor. Dia pergi dengan sepeda. Dia pergi berjalan kaki. Dia pergi dengan kapal. Dia pergi dengan kapal motor. Dia pergi dengan kapal motor. Dia berenang. Apakah di sini berbahaya? Apakah berbahaya menumpang sendirian di sini? Apakah berbahaya berjalan-jalan di malam hari? Kami tersesat. Kami mengambil jalan yang salah. Kami harus berbalik arah. Di mana orang bisa parkir di sini? Apakah di sini ada tempat parkir mobil? Berapa lama bisa parkir di sini? Apakah Anda bermain ski? Apakah Anda naik lift ski ke atas? Apakah di sini orang dapat menyewa peralatan ski?